kerso nandang urip barengan karo tonggo ra kuat mangan dirasani mangan enak yo diiri kudu piye anggonku nikapi aku sepen duwe tonggo kaya kowe seneng ngurusi urusane tanggane aku marat lo ece jare kesen nyambut gawe aku suke kaya kowe seneng ngurusi urusan